Ya cuma kamu, tapi kamu acuh padaku. Menghindari aku. Aku mau kamu, ya sama kamu. Hidup matiku cuma kamu. Yang hatiku mau. Kemanapun kau pergi, tak kau lagi mencari. Aku tiada peduli menanti. Ku yakin di akhir nanti, aku yang terpilih. Aku takkan berhenti. Pastikan terbukti. Tuhan tahu aku, tahu pintaku. Hidup matimu cuma aku. Ada di hatimu. Kemanapun kau pergi, tak kau lagi mencari. Aku tiada peduli menanti. Ku yakin di akhir nanti. Kemanapun kau pergi, takkan letih mencari. Aku tiada peduli.